بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan bab tentang muasa musa'adah ketika terjadi paceklik dan kelaparan. Kita lanjutkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab muasa, yaitu ma yu'khadhu min al-hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu kesempatan beliau melarang untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Dan kemudian setelah tahun berikutnya Rasulullah SAW memperbolehkan untuk menyimpan, karena di saat itu terjadi kelaparan. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, al-hathu 'alal musa'adah والمعون للذين أصابهم البلاء ونزلت بهم النوائب. Dorongan atau anjuran untuk membantu dan menolong orang-orang yang tertimpa musibah dan bencana. Ini faedah dari hadis ini, adalah anjuran atau dorongan untuk membantu menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Ketika ada musibah kekeringan, paceklik, gagal panen di kampung tersebut, maka didorong oleh kaum muslimin atau dianjurkan kepada kaum muslimin untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Yang kedua, jawazul iddikhar kama huwa bayyin wa la yufham minhu al-wujub liannahu ja'a ba'da hadar فغايته أنه يفيد الإباحة. Bolehnya untuk menyimpan apa? Daging hewan kurban boleh untuk disimpan, bagaimana kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana jelas disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wadakhiru, makan dan simpanlah. Dan tidak dipahami dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis adalah perintah yang sifatnya wajib. Tidak dipahami bahwasanya perintah di situ adalah wajib, karena perintah tersebut datang setelah adanya larangan. Sebelumnya dilarang menyimpan. Setelah itu ada perintah untuk menyimpan. Adakhiru. Faghayatuhu annahu yufilul ibaha. Maka ketika ada satu perintah yang sebelumnya itu dilarang, maka puncaknya adalah memberikan faedah al-ibaha. Tujuannya adalah memberikan faedah ibaha, diperbolehkannya. Bukan perintah setelah adanya larangan itu wajib. Kalaupun ya secara asal perintah dalam syariat hukumnya adalah wajib, selama tidak ada korina-korina yang memalingkan hukum-hukum wajib tersebut. Nah, di sini ada perintah, tapi sebelumnya dari larangan. Maka yufidu al-ibaha, memberikan faedah, mubah, boleh, jaiz. Al-amru ba'da an-nahyi yufidu al-ibaha, perintah setelah adanya larangan itu memberikan faedah ibaha. Sebagaimana dhahir dari qaulnya al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini berkaitan dengan kaidah, ya, kaidah dalam sulhiq. Ini dua faedah yang bisa kita sebutkan terkait dengan hadis yang telah kita sampaikan. Kemudian kita lanjutkan kepada bab berikutnya. Bab yang ke-226 dari Sahih Adabul Mufrad. Bab at-tajarib. Bab at-tajarib. Bab tentang pengalaman. Bab at-tajarib, bab tentang pengalaman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddathana Farwatu ibn Abi al-Maghra. Farwa bin Abi al-Maghra, Farwa bin Nadi Karib al-Kahdi Abu al-Qasim al-Kufi. Disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani saduq. Dan al-Imam Daruqutni Ibn Hibban menfiqahkan, mengatakan fiqah Farwa bin Abi al-Maghra. Qala haddathana Ali ibn Mushir, Ali ibn Mushir al-Qurashi Abu al-Hasan al-Kufi thiqah. Yang beliau ini tertimpa musibah, kedua matanya buta, dan beliau menyampaikan hadis dari hafalan, bisa lagi baca kitab karena tidak bisa melihat, dan menyampaikan hadis dari hafalan. An Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala, dan Hisham bin Urwah Abul Mundir thiqah faqih. An-nabihi, dari bapaknya. Bapaknya siapa? Urwah ibn Zubair. Anaknya sahabah Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, saudara dari Abdullah ibn Zubair sahabi. Urwah bin Zubair adalah orang yang paling mengetahui, yang paling paham tentang hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena bibinya Urwah ini adalah keponakannya Aisyah. Nah, Urwah bin Zubair adalah anak dari Asma bintu Abi Bakar Siddiq, saudari dari Aisyah, saudara seayah dari Aisyah. Maka dia bebas saja masuk menemui Aisyah bibinya, bertanya tentang hadis. Ini Urwah bin Zubair dan termasuk diantara dari fuqaha Sabah, fuqaha al-Madinah, ahli fikihnya Madinah. Qala, beliau berkata, siapa di sini? Urwah ibn Zubair yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Ka'bah untuk diberi ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonannya, dijadikan orang yang faqih. Kuntu jalisan 'inda Muawiyah, aku duduk di sisi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Sakhr bin Harb, nama Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu menjadi khalifah setelah khalifah Rasyidin yang terakhir Ali bin Abi Talib meninggal, digantikan oleh anaknya Al-Hasan sekitar 6 bulan. Kemudian setelah itu khalifah diberikan kepada Muawiyah ibn Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, dan memegang sebagai khalifah selama 20 tahun. Dan sebelum jadi khalifah sudah sebagai amir di Syam. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, mengangkat Muawiyah ini sebagai khalifah di Syam, menggantikan saudaranya yang telah meninggal, Yazid bin Muawiyah. Demikian pula di masa Uthman ibn Affan jadi khalifah, berlanjut. Beliau berlanjut sebagai khalifah di Syam, sehingga dia, beliau Muawiyah bin Sufyan, menjadi amir di Syam kurang lebih 20 tahun dan menjadi khalifah kurang lebih juga 20 tahun. Ini termasuk dari salah satu penulis wahyu, Katibul Wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatha nafsahu, jadi kata Urwah bin Zubair, aku duduk di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan. Fahaddatha nafsahu, dan dia berbicara terhadap dirinya, berbicara sendiri kepada dirinya. Fumantabaha, kemudian dia tersadar bahwasanya dia di tengah-tengah manusia, bukan sendirian. Faqala, lalu dia berkata, la hilma illa tajribatun yu'iduha thalatha. Kemudian beliau mengatakan, la hilma, tidak ada hilm. Hilm itu apa? Mengatakan hilm itu as-sabru wal ana, sabar dan al ana, tenang, tidak terburu-buru. Adamul ajalah, tidak tergesa-gesa. orang yang tidak tergesa, tidak terburu-buru, dia tenang menghadapi satu perkara, tenang atau di dalam mengambil keputusan, dia tenang, dia banyak mempertimbangkan. Ini hilm atau bijaksana. Tidak ada hilm, tidak ada sabar dan tenangan atau bijaksana itu illa tajribatun, kecuali dengan pengalaman, kecuali dengan pengalaman. Ini al-hilm, ta'anni fil umur, tenang ya dalam permasalahan yang dihadapi. Dan itu bisa diperoleh seseorang ketenangan, kesabaran, bijaksana dalam memutuskan melalui pengalaman. Melalui pengalaman, semakin banyak pengalaman orang, ya semakin hilm nanti dia. Tidak, kalau orang tidak pernah mengalami satu masalah terus tertimpa masalah tersebut, ya saya bingung memutuskan, tergesa-gesa, akhirnya akibatnya kurang baik. Nah, beliau menyebutkan ketika beliau berada di hadapan manusia sebagai khalifah, banyak urusan kaum muslimin yang dipikirkan, sehingga beliau tidak atau kurang perhatian kepada manusia, berbicara kepada dirinya. Nah, kemudian beliau tersadar dan mengatakan ini, tidak ada al-hilm, ketenangan, kesabaran, bijaksana tanpa adanya pengalaman. Hadis ini atau asal ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Demikian juga Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syabul Iman. Dan asal ini sabitun sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam sahih Adabul Mufrad. Apa makna dari hadis ini? Disebutkan oleh Ibn Al-Athir rahimallahu ta'ala, maknahu, makna dari hadis ini, la yahsul al-hilma, tidak akan diperoleh hilm, tidak akan diperoleh ketenangan, kesabaran, bijaksana, hatta yarjiba al-umur wa ya'thuru fiha, sehingga seseorang itu mengalami suatu perkara, tidak akan diperoleh sifat al-hilm sampai seseorang itu mengalami urusan-urusan atau perkara-perkara itu, wa ya'thuru fiha, kemudian dia tersalah, tergelincir di dalam urusannya tersebut. Fa ya'tabiru biha aw yastabina mawadil khata wa yatajannabuha, kemudian dia menjadikannya sebagai ibrah, pelajaran, dan menjadilah baginya tempat-tempat atau perkara-perkara yang dia terjatuh dalam kesalahan, wa yatajannabuha, dan dia pun menjauhinya. Nah, ini pengalaman, satu kali salah, kemudian jadikan ibrah, dua kali bisa salah lagi, kemudian berikutnya, sehingga orang itu sudah, oh ini kalau saya mengaku seperti ini, akibatnya seperti kemarin, keliru, kalau saya menempuh jalan ini juga keliru. Nah, dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang dia alami, maka dia akan menjadikan sebagai pelajaran dan mengetahui mana tempat-tempat yang tersalah atau perkara-perkara yang salah dalamnya, dan dia pun menjauhinya. Dia akan mengetahui perkara tersebut dan mengetahui akibatnya. Apa akibat, apa pengaruh dari urusan tersebut, dari perkara tersebut. Ini al-hilm. Sifat hilm ini sifat yang sangat baik dimiliki oleh seseorang. Ya, sifat hilm ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ini kepada seorang, maka ini adalah satu karunia yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hasyaj Abdul Qais radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, inna fika haslatain yuhibbuhum Allah, al-hilm wal-ana. Kata Rasulullah SAW kepada Asyad Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada dua perilaku, ada dua sifat, yang kedua sifat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilm wal-ana, yaitu hilm, sabar, wal-ana, dan anat, ketenangan, tenang, tidak terasa kerusuk, terburu-buru, tergesa-gesa, tenang menghadapi satu masalah. Maka ini keuntungan besar. Dan yang dimaksudkan dari hadis ini adalah al-hilm al-muktasab. Karena sifat hilm itu ada memang yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada sahabat ini Asyad bin Qais diberikan dua sifat oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mulia, yaitu al-hilm wal-ana. Dan ada orang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala secara tabiat, tapi seseorang itu bisa memiliki sifat ini dengan apa? Tisab, dengan berusaha, dengan melatih dirinya untuk menjadi orang yang tenang, orang yang sabar. Dan ini yang dimaksud la hilma illa tajribah. Al-hilm yang diperoleh dengan iktisab, dengan mengusahakan diri untuk menjadi orang yang sabar, orang yang tenang, dengan pengalaman. Bahkan di sini Muawiyah bin Abi Sufyan itu mengulang sampai 3 kali. Ini menekankan pentingnya pengalaman itu. Pentingnya pengalaman itu. Pengalaman, bahkan dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, guru yang terbaik adalah pengalaman. Kita bisa menyaksikan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang banyak pengalamannya itu bisa melebihi kemampuan dibandingkan orang yang punya ilmu tentang satu bidang. Ada orang yang belajar ilmu-ilmu, misalnya kedokteran, nyuntik, jahit, tapi tidak pernah dipraktekkan atau jarang, maka kalah ilmunya itu. Orang-orang mungkin lulusan SPK, perawat kesehatan, sederajat SMA, atau banyak orang yang bisa buka usaha-usaha, bengkel dan semisalnya, tanpa Dilalui dengan belajar di sekolah, mempelajari mekanik misalnya. Kenapa? Karena pengalamannya. Pengalaman yang banyak itu membuat seseorang akan semakin menguasai, akan semakin dia mahir di satu bidang. Oleh karena itu beliau menekankan di sini al-hilm terkait dengan suatu sifat yang terpuji, yaitu al-hilm, ketenangan, kesabaran. Itu diperoleh dengan adanya pengalaman. Jadi la ya'ti ilm illa bitajribah. Wa la yakunu al-mar'u haliman mutaniyan fi umurihi illa bitajarib. Tidaklah sifat hilm itu datang kecuali dengan adanya pengalaman. Dan tidaklah seseorang itu menjadi haliman mutaani, yang orang yang halim, sabar, orang yang murah hati, orang yang bijaksana, mutaani yang orang yang tenang, fi umurihi, dalam urusan-urusannya, illa bitajarib, kecuali dengan tajarib, dengan pengalaman. Sudah dia melewati berkali-kali, sudah dia mengalami berkali-kali masalah tersebut, sehingga dia sudah memahami urusan tersebut, dan dia menjadi seorang yang halim. Li'annahu yastafidu min zallatihi wa min akhtaihi wa yatajannabuha. Kenapa? Karena dia akan mengambil faedah. Ini seorang mukmin itu akan mengambil faedah dari ketelincirannya, dari kesalahannya. Ketika dia melakukan satu urusan, dia tersalah, dia tergelincir, dia kemudian mengetahuinya bahwasanya perkara yang salah, maka dia pun akan menjauhinya dan tidak akan terulang kesalahan dua kali. Dia akan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari kesalahan tersebut. Tidak kemudian dia alami peristiwa itu, kejadian itu, kemudian dia terjatuh ke dalam kesalahan, diulang menimpa lagi padanya masalah itu, kemudian terulang lagi, salah lagi, berkali-kali terjatuh dalam kesalahan. Ini orang yang tidak mengambil ibrah dari kejadian yang dia alami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadlugul mu'min fi hujrin wahid marratain. Kata Rasulullah sallam, seorang mukmin itu tidak akan terjerumus, tidak akan terjatuh ke dalam satu lubang dua kali. Sudah terjatuh sekali, tidak akan terjatuh lagi, tidak mau lagi jatuh di lubang yang sama. Dia tidak akan melewati jalan itu karena dia tahu di situ ada lubang yang bisa mencelakakan dia. Ini orang yang mukmin mengambil pelajaran dari kejadian yang dia alami, tidak mau terulang dua kali padanya hal-hal yang memudaratkan, yang membahayakan dirinya. Maka di sini dalam hadis ini menjelaskan tentang bagusnya, ya, bagusnya pengalaman itu. Seseorang bisa mengambil pelajaran yang berharga dari pengalaman atau kejadian-kejadian yang dia alami. Khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Satu asar dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau menyatakan dalam athar bahwasanya helm itu bisa diraih dengan adanya pengalaman, sampai beliau mengulang 3 kali. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa jazakumullah.